بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang keenam dari penjelasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fi Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dari hari kedua daurah fikih ya, kita sudah memasuki kitabus shalah pada halaman 23. Berkata Syekh rahimahullahu taala, kitabus shalah, kitab shalah, kitab tentang salat. Maksudnya kitab ini yang ditulis di dalamnya hukum-hukum yang terkait dengan salat. Hukum-hukum yang terkait dengan salat. Ya. Beliau memulai beberapa pendahuluan dari kitab salat ini yang sebenarnya masih beliau rangkaikan dengan awal pembahasan di masalah taharah. Kemudian beliau lanjutkan di sini dalam penyebutan syarat-syarat yang terkait dengan sholat. Iya. Karena itu diberi di dalam kurung syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Itu tambahan ya. Tambahan untuk memperjelas. Sebab memang penulis, Syekh rahimahullah, akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Yang sebenarnya masih, atau di dalam pendahuluan ini, atau di dalam penyebutan syarat-syarat ini, kita memberikan catatan 20 pembahasan dari uraian penulis. Ya, pembahasan yang pertama, syarat tentang tahara terhadap salat. Ya, ini di ucapan penulis, di mana beliau berkata, taqaddama anna taharata min syurutiha, telah berlalu bahwa tahara itu dari syarat salat. Ya, sengaja di sini diingatkan untuk menyegarkan kembali pembagian yang beliau sebutkan tentang syarat salat. Ya, dan ada syarat-syarat yang disyaratkan pada banyak ibadah, dan syarat-syarat tersebut tidak disebutkan oleh Syekh di sini karena memang sudah dimaklumi. Ya, tiga syarat tersebut adalah syarat al-Islam. Yang pertama, dari syarat syahnya salat, dia harus seorang muslim. Harus seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aql. Dia adalah orang yang waras. Dia adalah orang yang waras. Kemudian syarat yang ketiga adalah at-tamyiz. Adalah at-tamyiz. Ya. Dia disyaratkan dia balik. Tapi disyaratkan mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang kemudian fahim al-khitab ويحسن أن يرد الجواب. Dia adalah anak yang sudah paham kalau dibicarai, dan dia pandai menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Itu mumayyiz namanya. Ya. Dan tidak harus dia balik, sebab al-bulugh kadang seorang anak balik di umur 15 tahun. Dan dia sudah pandai membedakan kadang dari umur 10 tahun. Ya, bahkan ada yang kurang daripada itu. Nah, baik, itu tiga syarat tidak disebutkan oleh penulis. Kemudian beliau di sini syaratkan syarat yang keempat tentang tahara. Ya, di antara syarat sholat harus bertahara sebelumnya. Syarat yang keempat. Ya. Kemudian syarat yang kelima, kata beliau, rahimahullahu taala, wa min syurutiha dukhulul waqt. Syarat yang kelima dari syarat salat adalah masuknya waktu. Ini pembahasan yang kedua tentang syarat tentang masuknya waktu salat. Ya. Ini syarat yang kelima. Disyaratkan bagi siapa yang insyah salatnya, dia melakukan salat tersebut di waktunya. Dia melakukan salat tersebut di waktunya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah sebuah kitab, ketentuan yang telah ditentukan. Iya. Kemudian Syekh rahimahullahu taala ya, membuka pembahasan yang ketiga tentang dalil dan rincian waktu-waktu salat. Kata beliau, wal aslu fihi hadits Jibril annahu amma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam di awal al-waqti wa akhirih wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadain al-waqtain rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa at-Tirmidzi. Asal di dalam masalah waktu salat ini, maksudnya pijakan dasar dalil yang merupakan tumpuan di dalam masalah waktu salat itu adalah hadis Jibril menjadi imam. Ya, ini diterangkan dalam hadis Jabir dan selainnya. Ya. Bahwa Jibril ma baina hadainil waqta turun dan mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jibril mengimami dua hari. Ya, bermula dari waktu duhur. Jibril mengimami dua hari. Hari yang pertama semuanya di awal waktu. Semuanya di mana? Di awal waktu. Dan hari yang kedua, Jibril mengimami semua sholat di akhir waktu. Jelas ya? Di akhir waktu. Ya. Turun dan mengimami Rasulullah imam, Nabi di belakangnya, dan kaum mukminin para sahabat berada di belakang Nabi. Berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini dari apa? Keistimewaan yang didapatkan oleh para sahabat dalam waktu. Dan hari yang kedua, yaitu ini kejadiannya di Mekah. Jibril mengimami manusia. Jelas ya? Kemudian setelah mempraktekkan, maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, as-salatu ma baina hadainil waqtaini. Salat itu waktunya antara dua waktu ini. Jadi kemarin dari awal dia peragakan salat di awal waktu dan besoknya di akhir waktu, maka salat antara awal dan akhirnya adalah dua yang diperagakan kemarin. Jelas ya? Baik, rinciannya ada ya di Masyih di sini meringkas. Ya. Beliau tidak menyebutkan rincian di dalam hadis Jibril. Kenapa? Sebab hadis setelahnya itu lebih dijadikan patokan di dalam rincian waktu. Lebih jelas daripada hadis tentang Jibril menjadi imam. Itunya antara dua waktu ini. Jadi kemarin dari bahwa sholat itu ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Ya. Jelas ya? Jadi ini hadis yang pertama tentang Jibril menjadi imam. Ya. Dan di sini langsung diperagakan. Ya. Menunjukkan bahwa ilmu itu di dalam penyampaiannya kadang disampaikan dengan lisan dan kadang dicontohkan. Dicontohkan. Dan Nabi pernah melakukan hal yang seperti ini. Telah syah di dalam riwayat Muslim juga. Dari beberapa hadis, ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang waktu sholat. Maka Nabi berkata, hadirlah kamu sholat bersama kami dua hari ini. Maka Nabi pun mencontohkan awal waktu dan akhir waktu pada setiap sholat. Jelas ya? Jadi Nabi juga melakukannya dan memberi contoh dengan perbuatan. Nah, hadits yang kedua ini bukan dari perbuatan Nabi tapi dari ucapannya. Ya. Dari ucapan beliau menjelaskan waktu sholat. Kata beliau Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waktu dhuhri," waktu salat dhuhr, "idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli ka turihi ma lam tahdhur al-'asr." Ya. Waktu dhuhr adalah apabila matahari itu tergelincir. Apabila matahari tergelincir. "Wa kana dhillu ar-rajuli ka turihi," dan adalah panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya. "Malam tahduril asr," sepanjang belum masuk waktu asar. "Wa kana malam tasfarra asy-syamsu," dan waktu salat asar sepanjang matahari belum menguning. "Wa waktu salatil maghribi malam yaghibi asy-syafaq," dan waktu salat maghrib selama asy-syafaq belum hilang. Ya, selama cahaya senja belum hilang. "Wa waqtu salatil isya ila nisfil lail," sepanjang belum isya sampai seperdua malam. "Wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams," dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar sepanjang matahari belum terbit. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Baik, jadi sini Syekh rahimahullah membawakan dua dalil. Ya, yang dua dalil ini terdapat di dalamnya penjelasan tentang waktu-waktu sholat. Hadits Jibril menjelaskan bahwa waktu-waktu sholat ada awal dan akhirnya. Dan hadits Abdullah bin Amr, beliau merinci. Terdapat di dalamnya rincian waktu-waktu sholat. Ya, kita sudah baca ya di pendahuluan bahwa dari metodologi Syekh di dalam menulis buku ini, ya. Jadi kalau dalilnya sudah jelas seperti ini, hadits Abdullah bin Amr itu merinci waktu sholat. Jadi dia tidak perlu merinci. Tidak perlu beliau tulis waktu duhur dari begini sampai begini, waktu asar dari begini sampai begini. Cukup beliau bawakan haditsnya yang menjelaskan rincian. Jelas ya? Beliau hanya membawakan rincian dengan menyebutkan hadits di sini. Ya. Hadits Jibril sebenarnya juga ada rincian di dalamnya. Mana awal waktu, mana akhir waktu. Tapi Syekh tidak menyebutkan rincian dalam hadits Jibril. Dan ini punya rahasia di kalangan ahli fikih. Kenapa? Sebab ada perbedaan antara hadits Jibril dan hadits Abdullah bin Amr dalam sebagian penyebutan akhir waktu sholatnya. Iya. Karena itu yang mana yang didahulukan, hadits Jibril atau hadits Abdullah bin Amr bin Auf? Ya, Syekh nampak ketika beliau tidak menyebutkan konteks hadits Jibril, beliau hanya menyebutkan konteks hadits Abdullah bin Amr bin Auf, yang menunjukkan bahwa beliau menguatkan hadits Abdullah bin Amr bin Auf. Ya. Dan ini memang yang dikuatkan oleh al-muhaqqiqin dari para ulama. Ya. Sebab hadits Abdullah bin Amr bin Auf ini lebih sahih. Dia diriwayatkan oleh Muslim. Berbeda dengan hadits tentang Jibril menjadi imam, riwayatnya di luar Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Kemudian yang kedua, hadits Jibril menjadi imam itu perbuatan. Sedangkan hadits Abdullah bin Amr dari ucapan Nabi. Dan kaidahnya dalam fikih, kalau ada perbuatan Nabi dan ucapannya terlihat bertentangan, yang didahulukan adalah apa? ucapan. Sebab ucapan itu tidak mengandung kemungkinan. Berbeda dengan perbuatan. Mungkin saya pahami A, si B memahami B misalnya. Berbeda pemahamannya. Jelas ya? Tapi kalau Nabi berucap, ini lebih jelas. Karena itu lebih didahulukan. Ya. Dan ada sisi-sisi yang lain. Kenapa hadith Abdullah bin Amr lebih didahulukan oleh para ulama di dalam masalah penentuan waktu-waktu sholat. Dan ini dasar pendalilan dan dasar kaidah di dalam membahas masalah waktu sholat. Jelas ya, kalau seorang tidak paham dasar pendalilannya dan kaidah di dalam apa namanya membahas waktu-waktu sholat, dia akan bingung nanti dalam menentukan. Sebab misalnya di waktu isya, ya, di waktu isya disebutkan di dalam apa namanya sebagian riwayat bahwa waktu isya itu ya sampai berlalu sepertiga malam pertama. Ya, sampai berlalu sepertiga malam pertama. Nah. Dan ini juga dalam hadis Jibril sepertiga malam pertama akhirnya sampai berlalu sepertiga malam pertama. Kalau di hadis Abdullah bin Amr sampai seperdua malam. Jelas ya? Hadis Jibril dan selainnya sepertiga, hadis Abdullah bin Amr seperdua. Ya. Baik, di sini muncul pertanyaan, yang mana yang didahulukan? Sepertiga malam atau seperdua malam? Nah, kita ambil kepada dasar kaidah yang kita terangkan tadi. Hadis Abdullah bin Amr bin As lebih apa? Lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Ya, jadi begini cara memahaminya. Baik. Saya kembali membaca hadis Abdullah bin Amr bin As agar supaya kita merinci tentang waktu-waktu sholat. Ya. Kata beliau, jadi waktu sholat itu ada awalnya dan ada akhirnya. Syekh berkata, waktu dhuhri, atau Rasulullah bersabda, waktu dhuhri, waktu dhuhur, idza zalatish syams. Apabila matahari tergelincir. Di apa? Apabila matahari tergelincir. Nah. Ini awal mula waktu sholat apa? Sholat duhur. Ketika matahari tergelincir. Ya, apa yang dikatakan matahari tergelincir itu? Yaitu matahari berada di pertengahan langit. Kemudian berlalu dari pertengahan. Itu namanya tergelincir sudah. Jelas ya? Ya. Seperti sesuatu yang berada di tengah gunung misalnya. Tengah sesuatu yang tinggi. Dia di ujung. Ya. Begitu dia bergeser sedikit. Dia sudah apa? Tergelincir darinya. Ya, melewatinya. Jelas ya? Ya. Sini diberi ketentuan ketika matahari tergelincir. Hingga bayangan seorang lelaki sama dengan tingginya. Ini diberi contoh di sini. Seorang lelaki ini percontohan. Ya. Seorang boleh saja dia mengambil tombak. Ya. Dia tancapkan tombak tersebut. Ketika dia tancapkan, nampak tingginya misalnya 1 meter. Ya. Jelas ya? Nampak tingginya 1 meter. Maka kapan tombak 1 meter ini bayangannya sudah mencapai 1 meter, maka ini adalah akhir waktu apa? Waktu duhur. Ya. Ini penyebutan akhirnya waktu duhur malam tahduril asr, sepanjang belum masuk waktu asar. Ya. Baik. Jadi misalnya kalau seorang ingin mengukur waktu, dia tancapkan misalnya tombak. Ya. Anggaplah tombaknya panjangnya 1 meter. Ketika matahari terbit, tentunya bayangan tombak ini akan menjadi sangat panjang sekali. Ya. 2 kali lipat bahkan lebih, sebab matahari apa? Akan membuat bayangannya menjadi panjang. Begitu matahari naik, maka bayangan tombak ini semakin memendek. Ya, terus matahari naik, bayangan tombak semakin memendek. Ketika matahari berada di tengah-tengah, bayangan tombaknya akan hilang. Ya. Jelas ya? Bayangan tombaknya akan hilang. Begitu matahari tergelincir, bayangan tombak yang pertama muncul itulah yang dikatakan matahari telah apa? Tergelincir. Ya. Dan di sini dalam melihat bayangan itu sesuai dengan garis khatulistiwa. Iya. Sebab di sebagian tempat ketika matahari tergelincir, dia berada di tengah-tengah, maka dia lama bayangan tidak muncul. Ya. Lama bayangan tidak muncul. Ya. Begitu bayangan muncul, tiba-tiba dia sudah sepanjang satu jengkal. Jelas ya? Dan dari sebagian tempat disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia panjangnya sepanjang satu tombak. Ya. Sepanjang satu tombak. Dan di dalam hadis Jibril disebutkan tambahan dari riwayat Ibnu Abbas, "Fakanat qadra syirak." Ya, ketika matahari tergelincir dan sudah sekadar dengan sendal kayu. Ya, jadi sudah bayangan matahari ketika tergelincir, ya, di atas bayangan seorang sudah langsung sekadar satu sendal kayu, ya, sekitar sejengkal lebih. Jelas ya? Demikian. Maka kadang di sebagian tempat seperti itu, ya. Karena itu kalau mengukur waktu duhur, awal waktu duhur, jadi pertama matahari tergelincir, dilihat kalau di tempat dia ukur ketika tergelincirnya matahari langsung ada tambahan panjang bayangan, maka panjang bayangan ini diukur. Anggaplah misalnya sejengkal. Ukurannya sejengkal ya. Dia ukur sejengkal. Ketika muncul dia ukur sejengkal. Maka akhir waktu duhur, dia tunggu bayangan ini sampai, andai kata misalnya tombak tingginya 1 meter, maka dia tunggu tombak ini sampai bayangannya 1 meter ditambah apa? Ditambah sejengkal. Jelas ya? Sebab ini bayangan yang pertama kali muncul sejengkal, dia tetap ukuran. Ya. Jelas sampai sini? Kecuali kalau dia muncul langsung kelihatan bayangannya 1 cm, nah ini lain lagi masalahnya. Berarti 1 meter ditambah 1 cm. Iya. Jelas ya? Demikian. Baik. Ini cara mengukur waktu asar. Atau waktu duhur. Jadi waktu duhur mulainya adalah ketika matahari tergelincir ditambah dengan bayangan yang pertama kali muncul. Ya. Kemudian akhirnya ketika bayangan sesuatu sama dengan tingginya ditambah dengan bayangan yang pertama kali muncul ketika apa? Tergelincir. Ini akhir waktu asar. Dia adalah akhir waktu asar sekaligus awal waktu. Dia adalah akhir waktu duhur sekaligus awal waktu apa? Awal waktu asar. Ya, akhir waktu duhur sekaligus awal waktu asar. Duhur dan asar itu tidak ada jaraknya. Ya, matahari tergelincir. Maghrib, sebagaimana asar dan maghrib tidak ada jaraknya. Sebagaimana maghrib dan isya tidak ada jaraknya. Dan sebagaimana isya dan subuh tidak ada jaraknya. Bersambung semua waktu itu. Kecuali sholat subuh dan duhur, dia punya jarak. Ya, sholat subuh batasannya sampai matahari terbit. Ya, dari matahari terbit hingga tergelincirnya matahari itu tidak ada waktu sholat. Jelas ya? Tidak ada waktu sholat. Jelas taknya? Ya. Matahari tergelincir. Selesai pembahasan tentang waktu duhur. Sekarang waktu asar. Ya, jadi waktu asar tadi sudah kita ketahui awalnya kapan? Hah? Ketika bayangan sesuatu sama dengan tingginya. Ditambah dengan apa? Ya. Bayangan yang pertama muncul ketika matahari tergelincir. Ya, ini tambahan ini kalau memang ada nampak ya tambahan di tempat dia mengukurnya. Di daerah yang dia mengukur. Ya. Karena itu Nabi tidak menjelaskan di sini awal waktu asar. Langsung diterangkan akhirnya. Kata beliau, waktul asri malam tasfarra syams. Dan waktu sholat asar sepanjang matahari belum menguning. Ya, sepanjang matahari belum apa? Belum menguning. Nah, ini ukuran di dalam hadis siapa? Hadis Abdullah bin Amr. Kalau hadis Jibril, sampai bayangan seseorang dua kali lipat tingginya. Ya, kalau bayangannya 1 meter, ya apa tingginya 1 meter, maka sampai bayangannya 2 meter. Kan begitu. Itu kalau di hadith Jibril. Tapi kalau di hadith Abdullah bin Amr, tidak. Ukurannya adalah matahari. Dilihat matahari. Sepanjang dia masih putih bersih, maka ini masih apa? Masih waktu asar. Kapan dia sudah menguning, sudah selesai waktu asar. Sudah selesai waktu asar. Tapi harus dipahami di sini. Apa yang dimaksud waktu asar yang sudah selesai? Hah? Ini yang disebut dengan nama waktu al-mukhtar. Waktu yang terpilihnya. Dalam artian apa waktu terpilih? Waktu yang ada keluasan dalam pelaksanaan kewajiban di situ. Kapan dia laksanakan antara waktu itu, dia tidak berdosa. Tapi kalau sudah matahari menguning, tetap masih waktu asar. Boleh sholat asar. Tapi kalau dia mengundur tanpa udur, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Jelas ya? Ini fikih harus dipahami. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Muslim, "Laisa fin naumi tafriyat. Innama at-tafriyatu." Iya. Sungguhnya tidak ada dalam tidur itu hal yang dikatakan tafrid, menelantarkan. Ya. Siapa yang tidur, dia tidak dianggap menelantarkan. Kapan saja dia bangun langsung dia salat. Tidak ada melantarkan. Tafrid yang dimaksud dalam syariat menerangkan melantarkan salat adalah seseorang yang tidak melakukan sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Jadi sini Nabi menyebutkan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Jadi sebenarnya dari duhur sampai ke asar. Asar sampai ke maghrib, ini adalah waktu sholat. Semuanya adalah waktu apa? Sholat. Maghrib sampai ke isya waktu sholat. Isya sampai ke subuh adalah waktu apa? Waktu sholat. Ya. Waktu pelaksanaan sholat. Cuman pelaksanaan sholat ini terbagi dua. Ada waktu pilihan. Iya. Waktu pilihan dan ada waktu darurat. Ada waktu apa? Darurat. Waktu pilihan, seorang bebas di situ memilih. Dia boleh mengundur, mengakhirkan. Ya, dan dia tidak berdosa kalau masih di waktu pilihan. Tapi kalau waktu darurat, tetap waktu pelaksanaan kewajiban sholat sampai ke maghrib, ini adalah waktu sholat. Semuanya adalah waktu. Orang yang mengakhirkan karena punya apa? Karena punya udur. Kalau dia tidak ada udur, mengakhirkan, maka ini tidak syah sholatnya. Sholatnya syah, tetapi dia berdosa. Ya, karena mengakhirkan. Sholatnya syah, tapi dia berdosa karena mengakhirkan. Jelas ya? Contoh orang yang darurat misalnya. Ya, punya udur. Perempuan yang baru bersih dari haid. Contoh ya. Perempuan bersih dari haid, matahari sudah menguning. Tapi belum terbenam matahari. Ya. Maka ini masih ada waktu. Anak kecil baru balik. Ya, dia tidur. Habis asar, matahari sudah menguning, bangun. Ternyata basah. Ya, berarti dia balik. Jelas ya? Masih ada waktu untuk mandi dan sholat asar. Dia wajib menunaikan sholat asar. Ya, orang gila yang baru waras. Ya, misalnya. Jelas ya? Ini juga kena kewajiban. Kena kewajiban. Demikian. Maka orang-orang yang mendapat udur ini boleh melaksanakannya. Ya. Jelas ya? Dan ini terkait sekali dengan pembahasan haid. Yang banyak para perempuan tidak memahami fikih ini. Ya. Tidak memahami fikih ini. Ya, kalau misalnya ada perempuan yang suci dari haidnya jam 3 subuh, masih ada waktu asar atau tidak? Hah? Masih ada waktu isya atau tidak? Ya, isya masih ada. Waktu maghrib bagaimana? Hah? Ya, juga waktu maghrib masih ada. Jelas ya? Sebab tadi kita menyinggung waktu duhur, itu waktu pilihannya. Ya. Waktu daruratnya duhur itu sampai matahari terbenam. Sama dengan waktu asar. Jelas ya? Maghrib juga demikian. Waktu pilihannya sampai waktu isya yang terpilih nanti. Tapi waktu daruratnya sampai waktu subuh. Maghrib. Jadi siapa yang bersih dari haidnya di waktu asar dan memungkinkan dia mandi dan memungkinkan melakukan sholat duhur dan asar, maka dia wajib lakukan duhur kemudian asar. Sebab masih ada waktu. Jelas ya? Demikian pula waktu maghrib, dia misalnya suci jam 3, masih mungkin untuk mandi dan masih mungkin untuk apa? Masih mungkin untuk sholat maghrib dan isya. Maka dia sholat maghrib dan isya di jama'. Iya. Jelas ya? Hal-hal yang terkandung dalamnya udur disyariatkan menjama'. Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' baina sholataini bil Madinah min ghairi udrin wala matar." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menjama' dua salat di Madinah, tidak ada udur dan tidak ada hujan. Ini tidak ada udur, tidak ada hujan, kadang beliau jama'. Ya. Jelas ya? Maka pada saat ada udur, maka menjama' salat lebih apa? Ya. Lebih disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Ya. Maka ini harus diketahui. Tapi kalau misalnya sempit waktunya, ya, dia suci, anggaplah misalnya waktu maghrib jam 6. Dia suci jam 6 kurang seperempat. Ya. Kemudian mandi kilat 5 menit. Misalnya. Ya. Kemudian keluar, ya, siap untuk sholat, ternyata waktu untuk sholat hanya memungkinkan untuk apa? Hanya memungkinkan untuk sholat asar saja. Maka di sini dia hanya mengerjakan sholat asar. Sebab maghrib sudah dianggap luput dia waktunya. Jelas ya? Tidak lagi waktu. Sama dengan subuh. Dia dikerjakan subuh sebab sudah berlalu waktunya. Jelas ya? Baik. Jadi ini waktu sholat asar. Sepanjang matahari belum menguning. Ya. Ukuran sepanjang matahari belum menguning, ini yang dipegang. Kalau dalam hadis Jibril, sampai bayangan seorang dua kali lipat tingginya. Itu kalau hadis Jibril. Tapi yang didahulukan adalah hadis siapa? Abdullah bin Amr bin Auf. Ini yang didahulukan. Iya. Jadi, pelaksanaan sholat asar itu, afdalnya dilakukan di awal waktu. Di awal waktu. Ketika matahari masih terang. Iya. وكانت الشمس بيضاء نقيه. Nah, adalah matahari masih putih, bersih. Ya, terang sekali. Kemudian akhirnya adalah ketika matahari sudah menguning. Kalau matahari sudah menguning, maka ini adalah akhir waktu apa? Waktu pilihan. Ya, waktu daruratnya sampai matahari apa? Matahari terbenam. Ya, ini waktu daruratnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa waktu salatil maghribi malam yaghibi syafaq. Di sini perlu saya ingatkan ya tentang masalah waktu pilihan dan waktu darurat. Ini ada dalam buku-buku fikih. Ya, disebut di sejumlah madhab. Dan di madhab Syafi'iyah sangat perhatian dengan masalah waktu paling afdalnya, waktu pilihannya, waktu daruratnya. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah punya pembicaraan di sebagian bukunya mengkritik tentang pembagian ini. Waktu pilihan, waktu darurat. Ya. Jelas ya? Tapi pembicaraan Imam Syaukani sebenarnya diarahkan kepada sesuatu yang khusus. Tidak kepada pembahasan yang kita jelaskan sekarang. Ya. Itu arahannya kepada orang yang sangat berlebihan di dalam membagi-bagi waktu. Sehingga kadang ada yang membagi waktu sholat ini menjadi terbagi menjadi 5. Misalnya. Nah, ini yang beliau kritisi. Jelas ya? Adapun makna syar'i yang telah kita sebutkan tadi, itu adalah hal bukunya mengkritik tentang pembagian dalil. Baik, jadi waktu sholat maghrib ketika matahari terbenam. Ukurannya matahari terbenam. Ya, sebab itu adalah akhir waktu asar. Ya, yang dimaksud dengan matahari terbenam, di mana seluruh lingkaran matahari itu sudah apa? Sudah terbenam. Di dalam membagi-bagi waktu. Sehingga syafaq, sepanjang syafaq belum hilang. Ya, ketika matahari terbenam, kelihatan ya, saya kelihatan cahaya senja. Ya, dan senja yang diinginkan adalah cahaya yang merah. Ya, sebab kalau kita perhatikan senja itu, ketika matahari terbenam, akan nampak cahaya senja, kemerah-merahan. Kemudian lama-kelamaan, semakin gelap, hilang cahaya merah. Tapi masih ada cahaya putih. Jelas ya? Setelah itu, hilang sama sekali menjadi gelap gulita. Nah, jadi syafaq itu, senja itu ada dua. Ada yang warna merah dan ada yang warna apa? Putih. Ya. Dan yang dimaksudkan dengan syafaq di sini adalah senja yang berwarna merah. Ya. Ini yang ditafsirkan oleh sejumlah ulama ahli bahasa dan teladatan dari sahabat penafsiran ini. Dan ada hadis juga yang menunjukkan tentang hal ini. Baik. Jadi ketika senja merah sudah hilang, yaitu akhir waktu sholat maghrib dan awal waktu sholat isya. Awal waktu sholat isya. Kemudian sholat isya ini berlanjut sampai kapan? Kata beliau, waktu sholatil isya'i ila nisfil lail. Dan waktu sholat isya sampai seperdua malam. Waktu sholat isya sampai apa? Seperdua malam. Iya. Jadi dari hilangnya cahaya senja itu awal waktu isya. Terus sampai seperdua malam. Ya, sampai seperdua malam. Ya, cara mengukur seperdua malam, insyaallah mudah. Nanti kata dia melihat, pertama dia ukur dulu waktu maghrib. Itu awal malam. Nanti kata waktu maghrib jam 6 tepat, setelah itu dia ukur waktu apa? Waktu sholat subuh. Ya. Kalau sholat subuh misalnya jam 4 tepat, berarti antara jam 6 sampai jam 4, jam 18.00 sampai jam 4 subuh, ya jaraknya berapa? 10 jam. Kan begitu? Ya, 10 jam kalau diambil setengahnya, maka 5 jam. Ya. 5 ditambah 18 menjadi 23, jam 11 malam. Jadi jam 11 malam itu sepertiga atau seperdua malam. Jelas ya? Kalau mau sepertiganya 10 bagi 3. Ya, 10 bagi 3. Jelas ya? Ya, 10 bagi 3 akan dapat 3 jam 3 per 4. 3 jam 3 per 4. Atau 3 jam 20 menit. Iya. Jadi demikian cara mengukurnya. Ya, di hadis Abdullah bin Amr bin As, batasannya sampai seperdua malam. Kalau di hadis Jibril tidak. Sampai berlalu sepertiga malam pertama. Lebih cepat kalau hadis siapa? Jibril. Tapi hadis Abdullah bin Amr bin As lebih didahulukan. Sebab padanya ada tambahan ilmu. Ya. Hadis Jibril hanya menyebutkan sepertiga, kalau hadis ini menyebutkan seperdua. Yang mana lebih banyak? Seperdua sepertiga? Hah? Ya, seperdua lebih banyak tentunya. Jelas ya? Dan ini tambahan ilmu diterima. Iya. Apalagi telah kita sebutkan ya bahwa hadis Abdullah bin Amr bin As itu lebih didahulukan dari sisi periwayatan dan dari sisi kandungan. Iya. Jadi ini batas waktu pilihan seperdua malam. Iya. Seperdua malam. Dikata ada yang mengakhirkan sholatnya, iya, tanpa udur melewati seperdua malam baru dia sholat, maka sholatnya syah, tapi dia sudah apa? Sudah berdosa karena keluar dari waktu pilihan. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini, kalau sudah lewat waktu pilihan dia melakukan sholat, kenapa dikatakan sholatnya syah? Bukankah dia melakukan sholat di waktu yang dia bermaksiat kepada Allah? Sebab mengundur, harusnya membatalkan ibadahnya. Ya. Ini pembahasannya di dalam masalah usul sebenarnya, tapi saya hanya ingin menyebutkan di dalam masalah pendalilan. Ya. Di sebuah hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, Nabi bercerita tentang sholatnya kaum munafikin. Ya. Sholat asarnya kaum munafikin. Mereka sholat asar, ya, itu dia tunggu sampai matahari akan terbenam. Ya, bahasanya dalam hadis dia tunggu sampai matahari sudah hampir berada antara dua tanduk syaitan. Maksudnya sudah hampir terbenam. Ya. Begitu sudah hampir terbenam, langsung dia mematuk 4 rakaat cepat. Bahasanya mematuk, ya, saking cepatnya dia sholat. Ya. Maka disebut itu sholatnya kaum munafikin. Ya. Kaum munafikin. Jelas ya? Disebutkan sebagai bentuk sholat dan dianggap sebagai hal yang apa membatalkan dikatakan misalnya bahwa sholatnya tidak syah. Ya. Hanya disinggung bahwa itu adalah sholat sifat sholat kaum munafikin. Jelas sampai sini ya? Karena itu kita sebutkan kalau dia lewat waktu pilihan, sholatnya tetap syah tapi dia berdosa. Iya. Kemudian berikutnya, waktu sholatis subuhi. Waktu sholatis subuhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar, dari terbitnya fajar, fajar yang dimaksud adalah fajar apa? Fajar as-sadiq, fajar subuh. Sebab fajar itu ada dua macam, ada fajar kadhib dan ada fajar sadiq. Ya, jadi ketika matahari terbenam masih ada cahaya senja. Hilang cahaya senja, ya ufuk itu apa namanya diliputi dengan kegelapan. Ya, ufuk barat. Maka bagi seorang yang menunggu waktu subuh, dia melihat ke ufuk timur. Melihat ke ufuk timur. Tentunya semuanya gelap. Maka awal cahaya yang muncul di ufuk timur, itu adalah apa? Itu adalah fajar as-sadiq. Tapi cahaya yang muncul di ufuk itu, ada yang tidak di ufuk, tapi naik sedikit ke atas langit. Nah, itu namanya fajar apa? Kadhib. Ya, dikatakan dia kadhib, sebab ketika dia muncul, cahayanya redup juga, dan sama dengan cahaya ufuk, agak redup. Ya. Setelah dia muncul, beberapa saat setelah itu hilang. Karena itu dikatakan dia dusta. Muncul kemudian apa? Hilang. Ya, beda dengan ufuk yang merupakan waktu subuh. Begitu dia muncul, sangat terang sekali dia di ufuk. Ya. Dan lama-kelamaan semakin terang. Lama-kelamaan akan semakin terang. Ya. Jelas ya? Ini perbedaan antara fajar al-kadhib dan fajar as-sadiq. Ya, dan fajar subuh yang dimaksud di sini adalah fajar as-sadiq. Nah. Jadi dari munculnya fajar malam tatlu'is syams, terus waktu subuh itu berjalan sepanjang matahari belum terbit. Jadi lihat, semakin terang-terang-terang, kalau sudah dia lihat lingkaran matahari naik, nah itu sudah berakhir waktu apa? Waktu subuh. Jelas sampai sini? Baik. Ini penjelasan waktu-waktu sholat. Waktu sholat di sini dimulai dari penjelasan duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Ya. Dan di sebagian riwayat dimulai dari subuh, kemudian duhur, kemudian asar. Ya. Dan ini tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Hanya dibahas di satu pembahasan saja. Di mana sholat asar itu disebut dengan nama terang-terang apa? Al-Wusta, sholat pertengahan. Ya, kalau dia pertengahan, berarti dua sholat sebelumnya, dua sholat setelahnya. Ya, dua sholat sebelum asar apa? Duhur dan apa? Subuh. Berarti subuh yang merupakan awal. Ya, subuh yang merupakan awal dari lima waktu sholat. Baik. Ya, dan saya sebutkan tadi bahwa perbedaan masalah ini, yang mana yang awal, apakah subuh dan duhur, ini tidak terlalu penting. Ada sebagian sudut masalah, sudut pembahasan, tapi tidak terlalu penting insya Allah. Nah, baik, selesai sudah kita menjelaskan di sini tentang akhir, tentang waktu-waktu sholat rinciannya. Pembahasan yang keempat yang disinggung oleh Syekh rahimahullah, ya, bila seorang masih sempat mengerjakan satu rakaat pada akhir sholat. Ya. Beliau berkata, Syekh menjelaskan pembahasan ini dalam ucapan beliau, kata beliau, wa yudraku waktu salati bi idraki raka'atin, dan didapatkan waktu salat itu dengan mendapatkan satu rakaat. Dengan mendapatkan apa? Satu rakaat. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah, faqad adraka as-salah. Muttafaqun alaih. Kata beliau, waktu salat itu didapatkan dengan mendapatkan satu rakaat. satu rakaat di sini bukan rukunya, tetapi satu rakaat penuh. Ya. Ukurlah misalnya seorang sholat satu rakaat, kira-kira berapa menit dia perlukan rakaat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 5 menit terlalu banyak juga. Ya. Kalau dia sedang-sedang saja, mungkin 3 menit. Jelas ya? Ya. Dia dapatkan dirinya, apa? Seorang perempuan mendapatkan dirinya baru selesai dari haid. Dia segera mandi. Ya, begitu selesai mandi, ternyata masih ada 3 menit dari waktu maghrib atau dari waktu asar, masih tersisa 3 menit. Ya. Masih memungkinkan melakukan satu rakaat. Maka di sini perempuan ini dia wajib untuk sholat asar penuh 4 rakaat. Sebab dia masih dapat apa? 1 rakaat. Jelas ya? Nanti kata misalnya dia suci dan dia mampu melakukan 4 rakaat duhur dan 1 rakaat asar, maka dia wajib sholat duhur dan apa? Asar sekaligus. Iya. Jelas ya? Jadi maksudnya di sini mendapatkan 1 rakaat bukan artinya dia sholat 1 rakaat itu saja. Tidak. Tapi di sini kadar pelaksanaan. Kapan dia mendapatkan 1 rakaat, maka dia wajib mengerjakannya sempurna. Wajib dia mengerjakannya sempurna. Iya. Ini di pembahasan orang-orang yang mendapat udur. Orang-orang yang mendapatkan udur. Karena yang saya sebutkan tadi, karena haid atau karena dia apa namanya baru balik atau karena baru waras atau kafir baru masuk Islam. Ya. Ada kafir dia baru masuk Islam. Segera perintah dia mandi. Ya. Dan dia masih mendapatkan 1 rakaat dari waktu sholat. Maka dia wajib melakukan sholat itu. Wajib melakukan sholat tersebut. Ya. Jelas ya? Saya dari tadi hanya memberikan contoh ya asar dan apa? Isya saja. Sebab memang masalahnya hanya di 2 pembahasan ini saja. Kalau duhur, ya duhur pasti bisa. Ya. Misalnya sisa 1 rakaat dari duhur. Ya waktu duhur daruratnya sampai mana? Ya sampai matahari terbenam. Ya kalau 1 rakaat duhur, masuk asar itu waktu pilihan. Waktu daruratnya sampai matahari terbenam. Maghrib pun demikian. Dia dapat 1 rakaat maghrib dari isya, ya sebentar lagi masuk isya, maka dia boleh melakukan sholat maghrib. Sebab maghrib itu waktu daruratnya sampai matahari, sampai apa? Fajar, subuh terbit. Jelas ya? Baik. Jadi nampak jelas dari kandungan hadits ini Nabi bersabda, man ya, misalnya sisa 1 rakaat dari duhur, ya waktu rakaat sholat, siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Ya, maksudnya telah mendapatkan sholat itu, dia wajib menunaikan sholat itu secara sempurna. Asar 4 rakaat, dia dapat 1 rakaat, maka dia wajib melakukan 4 rakaat semuanya, sholat asar. Jelas ya? Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, di sini beliau membuka penjelasan tentang hukum mengakhirkan waktu sholat. Kata beliau, wala yahillu ta'khiruha au ta'khiru ba'dihha an waqtiha li'udhrin au ghairihi. Dan tidak halal sholat itu diakhirkan. Ya, tidak halal sholat diakhirkan. Au ta'khiru ba'dihha, atau mengakhirkan sebagian dari sholat. An waqtiha, dari waktunya. Ya. Dari waktunya. Li'udrin au ghairihi. Karena udur maupun selainnya. Karena udur maupun selainnya. Jadi masalah sholat harus dikerjakan. Semuanya pada tempatnya. Asalnya tidak ada udur yang diperbolehkan untuk mengakhirkan. Kecuali kalau dia ingin jama. Ada perkecualiannya. Tabliyu illa idha akharaha liyajma'aha ma'gairiha. Kecuali kalau dia akhirkan untuk dia jamak bersama dengan selainnya. Ya. Jelas ya? Dia jamak. Ya. Dari waktu beliau fa'inahu yajuzu li'udrin. Itu boleh untuk udur. Udur yang bagaimana? Min safarin, au matarin, au maradin, au nahwiha. Ya, dari udur safar atau hujan. Sebab hujan boleh menjamak salat. Au marad, atau karena dia sakit. Jawaban dia jamak salatnya. Au nahwiha. Ya. Atau semisal dengannya. Atau yang semisal dengannya. Baik. Ya. Di sini pembahasan yang kelima tentang hukum mengakhirkan sholat. Jadi mengakhirkan sholat itu tidak diharamkan. Sholat itu semuanya ada waktunya, ada tempatnya. Allah firman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu terhadap kaum mu'minin adalah waktu yang telah ditentukan. Dan dalam hadits Abu Qatadah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, laisa fi an-nawmi tafriṭ, innama tafriṭu 'ala man lam yusalli ash-shalata hatta yaji'a waqtu ash-shalati al-ukhra. Tidak ada dalam tidur itu penelantaran. Ya. Ini beda ya, udur yang diterangkan tadi bukan tidur. Orang yang tidur dan lupa itu lain lagi. Orang yang ketiduran misalnya pada isya dia tidur, ya. Atau pada maghrib dia tidur. Dia belum melakukan isya. Ya, dia bangun menjelang duhur. Ya. Misalnya ya, dia bangun menjelang duhur. Maka dia sudah luput berapa sholat? Dua. Dia luput sholat apa? Isya, dan dia luput sholat? Hah? Subuh. Maka di sini dikatakan bahwa orang yang seperti ini, oh sudah lewat waktunya. Berarti gugur kewajiban sholatnya. Tidak. Jelas ya? Sebab tidur, waktu pelaksanaannya, kapan dia bangun, langsung dia sholat. Ini masalah tidur. Demikian pula orang yang lupa. Orang yang lupa. Ya. Dikata ada orang yang lupa, nah sholat dia, dianggap dirinya sudah sholat, terus dia kerja masuk waktu subuh, baru dia ingat, loh, rupanya dia belum sholat isya. Ya. Maka dia wajib sholat isya. Isya, dan dia luput sholat subuh. Segera. Ya. Jelas ya? Ini berdasarkan hadits Anas bin Malik dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nama an salati unusi anha fa waqtuha hina ma dzakaraha." Siapa yang tidur dari salatnya itu dilupakan, maka waktunya ketika dia mengingat. Iya. Orang yang tidur ketika dia terjaga. Segera dilaksanakan salat itu. Tapi ini udzur lain di sini tentang masalah menjamak. Ya, menjamak salat itu boleh kalau safar, atau karena hujan, atau karena sakit. Ya. Atau yang semisal dengan ini. Dibawakan kata semisal oleh Syekh, sebab Nabi pernah menjamak di kota Madinah, tidak ada udur hujan, tidak ada pula udur. Apa? Kekhawatiran, ketakutan. Ya. Baik. Jadi ini penjelasan bahwa waktu sholat itu tidak halal untuk diakhirkan. Dan ini perkara disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang keenam, kapan menjamak dua sholat disyariatkan? Nah, di sini Syekh terangkan bahwa mengakhirkan tidak dibolehkan kecuali kalau dia ingin menjamak sholat itu dengan sholat yang lainnya. Dia ingin menjamak sholat tersebut dengan sholat yang lainnya. Ya. Jelas. Maka di sini menunjukkan bahwa menjamak sholat adalah perkara yang disyariatkan, akhirkan. Dan ini perkara disepakati oleh kaum muslimin. Sampai syariatannya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjamak antara duhur dan asar. Ya. Jelas ya? Menjamak antara duhur dan asar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berangkat sebelum matahari apa namanya tergelincir, maka beliau akhirkan waktu duhur. Beliau jamak di waktu asar. Tapi kalau beliau berangkat dan sudah masuk waktu duhur, beliau menjamak antara duhur dan asar di depan. Jamak takdim. Iya. Jelas ya? Maka menjamak adalah hal yang disyariatkan. Cuma di sini yang perlu kita detailkan, kapan jamak itu disyariatkan, pada udur yang bagaimana. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh. Ya. Kata beliau rahimahullah, Fainahu yajuzu li udrin. Semuanya dia boleh dengan udur. Karena udur. Min safarin. Karena safar. Beliau jamak dia waktu asar. Tapi kalau beliau berat. Karena safar. Dibolehkan menjamak karena safar. Dalilnya tadi saya sudah sebutkan. Hadits Anas bin Malik. Nabi menjamak sholatnya. Ya, dan selainnya. Yang kedua. Au matarin atau karena hujan. Ya. Boleh menjamak karena hujan. Boleh menjamak karena hujan. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nabi menjamak antara duhur dan asar. Maghrib dan isya di Madinah. Minggiri khaufin wala matar. Dalam sebuah riwayat, minggiri udrin wala matar. Tanpa ada udur dan tanpa ada apa? Hujan. Tanpa ada udur dan tanpa ada hujan. Ya, beliau menjamak. Jelas ya? Baik. Jadi hujan boleh dijamak. Ya. Boleh dijamak. Dan ini dari pendapat para ulama yang masih berjalan hingga hari ini, ya, dan kita saksikan ditegakkan oleh para ulama kita, ya, berulang kali kita sholat menjamak hujan diaman dulu di tempat Syekh Mukbil rahimahullah, ya, juga kadang terjadi di Saudi, pernah sekali saya dapatkan di Masjid Syekh Shalal Al-Fauzan, ya, dijamak antara maghrib dan isya karena hujan. Karena hujan. Maka ini adalah hal yang disyariatkan dan dilakukan oleh para ulama karena adanya apa? Adanya hujan. Kemudian au maradin atau karena sakit. Ya. Sini beliau terangkan boleh menjamak. Ya. Boleh menjamak karena sakit. Ya. Menjamak karena sakit. Namun di sini di masalah karena sakit di sini ini ada terkait dengan sebagian pembahasan. Ya. Karena menjamak yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas tanpa takut dan hujan, ini dijamak oleh Rasulullah di masjidnya. Wajar ya? Namanya hujan, ada kekhawatiran karena takut angin misalnya atau takut apa. Ya. Maka wajar kalau dijamak di masjid sebab sulit seorang itu datang ke mana? Ke masjid. Tapi kalau ya sifat sholatnya dia kerjakan di rumah, dia sholat sendirian. Seorang yang sakit, apakah disyariatkan menjama? Ya. Kalau jama bermana dia jama takdim atau dia akhirkan menjadi jama takhir, ini hal yang kurang afdal. Kalau dia menjama dengan makna jama suri, maka itu boleh saja. Dia jama dengan makna apa? Jama suri. Jama suri itu bagaimana? Waktu duhur diakhirkan. Sampai akhir duhur. Jelas ya? Ya. Jadi misalnya duhurnya jam 3.30 misalnya. Ya. Maka diakhirkan duhurnya sampai jam 3.20. Ya. Dia sholat duhur 10 menit. Begitu selesai sholat duhur, sudah masuk sholat apa? Sholat asar. Langsung dia sambung sholat asar. Ini namanya jama' suri. Sebenarnya tidak dijama' sebab setiap sholat apa? Pada waktunya masing-masing. Pada waktunya masing-masing. Tapi, ya, karena dia berdekatan maka disebut dengan nama jama'. Jelas ya? Bagi orang yang sakit, ini yang dinasihatkan, cara menjama'nya. Seperti itu. Ataupun kalau dia jama' takdim dari awal, duhur di awal waktu dia jama' dengan asar, atau dia akhirkan duhurnya, dia jama' di waktu asar, maka ini kurang afdal baginya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu, tapi ini kurang afdal. Jelas ya? Ini namanya jama' suri. Sebenarnya tidak dijama' sebab misalnya ada yang sholat. Apa? Pada waktunya masing-masing. Sebab orang yang hujan dia boleh tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Ya, apakah dia boleh menjama' sholatnya di rumahnya? Ya, maka jawabannya tidak. Sebab ini dari nas-nas syariat. Apa yang dilakukan oleh para sahabat menjama' ini dilakukan bersama Nabi di masjid. Ya, sebab memang udurnya untuk orang yang apa? Berat hadir ke masjid. Kalau hujan, berat dia hadir untuk sholat berikutnya ke masjid. Ya. Mungkin kita di negeri kita ini, ya, hujan, air itu mudah diserap. Tapi di sebagian tempat di tanah Arab sana, Baru hujan sesaat saja sudah banjir. Ya. Sudah banjir. Jelas ya? Tapi saya pernah dapatkan di sebagian tempat, ya justru kita enggak dapatkan hujan di situ. Hujannya di sebelah sana jauh. Tapi yang kebanjiran kita. Ya. Karena airnya mengalir, ya. Kita berada di lembah, ya. Yang kena hujan di gunung, maka yang di lembah yang menjadi korban. Ya, sebab enggak menyerap air. Jelas ya? Tidak menyerap air. Karena itu di kondisi-kondisi yang seperti ini, ya wajar kalau ada syariat untuk menjama. Ya, supaya tidak memberatkan, sebab memang udur-udur yang seperti ini untuk memberikan keringanan dikala ada kesusahan. Dikala ada kesusahan. Ya, bagi orang yang sholat di rumahnya, asalnya dia sudah ambil keringanan, tidak sholat. Maka tidak ada gunanya dia menjama. Ya. Tidak ada gunanya dia menjama. Jelas ya? Dia sholat di rumah, sholat maghrib pada waktunya. Begitu masuk isya, dia sholat isya. Ya, apa sulitnya baginya? Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah ya. Berkaitan dengan pembahasan yang ke-6. Kapan menjama dua sholat disyariatkan. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Sekarang pembahasan yang ke-7. Mendahulukan sholat pada awal waktunya. Kata Syekh, wal afdalu taqdimu sholati fi awali waktiha. Ini yang paling afdalnya. Asalnya, sholat itu semuanya ada awal waktunya, ada akhirnya. Tapi kalau berbicara masalah afdal, paling utamanya, maka paling utamanya sholat dikerjakan di awal waktu. Itu yang paling utamanya. Nah, dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Ya, pada waktunya. Maka dia sholat di awal waktu, itu adalah hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan. Ya. Dan ini berlaku pada seluruh sholat. Kecuali apa yang diterangkan oleh dalil, bahwa di situ afdalnya diakhirkan. Di antara yang diterangkan oleh dalil, bahwa afdalnya diakhirkan, adalah apa yang kita singgung di pembahasan yang ke-8. Yaitu mengakhirkan sholat isya. Dan Syekh di sini menjelaskan, illal isya. Di dalam isyak. Ya. Kecuali sholat isya. Ya, sholat isya afdalnya bukan di awal. Tapi afdalnya diakhirkan. Afdalnya diakhirkan kalau tidak memberatkan. Ingat kalau apa? Tidak memberatkan. Ya, sebab kalau memberatkan, itu tidak disyariatkan. Sebab Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat sampai 1/2 malam. Dan beliau berkata, laula an asyqa ala ummati lakana hada waktuha. Ya. Andai kata tidak memberatkan umatku, maka sungguh ini adalah waktunya. Tapi beliau khawatir umatnya berat kalau diakhirkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia tinggal di sebuah tempat, sebuah masyarakat, ya, dan bisa mengakhirkan sholat, maka diakhirkan itu lebih afdal. Karena itu di kebiasaan Nabi, kalau para sahabat sudah berkumpul di awal malam, mereka segera sholatnya. Kalau mereka terlambat berkumpulnya di akhir malam, di akhir waktunya, maka mereka mengakhirkan. Mereka mengakhirkan. Jelas ya? Ini kalau memungkinkan, dan keadaannya memungkinkan, tapi kalau dia seperti keadaan kita sekarang ini, ya, kebanyakan orang di waktu siang penuh dengan kesibukan, ya, dan sudah terposisikan di waktu isya itu, biasanya langsung adzan kemudian melaksanakan sholat isya berjamaah, semuanya ada waktu-waktunya. Maka yang seperti ini bukan afdal untuk diakhirkan. Ya, sebab manusia bisanya di awal waktu. Bisanya di awal waktu. Maka dikerjakan sholat isya itu di awal waktunya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Ini perlu diperhatikan ikhwani fillah. Ya, sekarang kita dapat ilmunya bahwa isya afdalnya diakhirkan. Tapi ini di kondisi yang mungkin diterapkan ini. Ya, tapi di tempat yang tidak diterapkan, ada seorang muadzin misalnya dikasih tanggung jawab di adzan. Wah, afdalnya isya diakhirkan. Di adzan jam 10. Ya. Jelas ya? Ini memberatkan bagi orang-orang. Dan ini tidak tepat. Harusnya dilihat keadaan jemaah secara umum di masjid kebanyakannya bagaimana. Kalau kebanyakannya awal waktu lebih tepat, di awal waktu. Kalau kebanyakan jadi akhir waktu lebih tepat, maka di akhir waktu. Atau diundur sedikit, itu lebih bagus. diundur, itu lebih baik bagi mereka. Ya, kemudian pembahasan berikutnya yang ke-9, mengakhirkan sholat duhur saat cuaca sangat panas. Ini juga dari tempat yang afdal diakhirkan. Ya, di kondisi cuaca yang sangat panas sekali, maka ya utamanya diakhirkan waktu sholat isu. Dan Syekh di sini menyebutkan dalilnya. Ya, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ishtadda al-har fa abridu anis salah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Apabila panas itu atau cuaca menjadi sangat panas, fa abridu anis salah, maka dinginkanlah ya waktu salat itu. Maksudnya akhirkan sampai masuk waktu dingin bisa melakukan salat. Ya, kalau dingin yang dimaksudkan di sini sampai matahari sudah apa panas sudah tidak terlalu panas. Ya. Kalau menunggu sampai sejuk tidak lagi panas ya. Berarti tunggu aja sampai waktu isya. Kan begitu ya? Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ya sampai panasnya itu sudah tidak terlalu panas. Ya, sudah tidak terlalu panas. Ya, dan alhamdulillah kita di negeri kita ini saya kira tidak ada kondisi ini. Ya, sekira panas pun kalau panas ya tidak panas bagaimana? Ya, jelas ya? Tidak panas bagaimana? Ya. Tapi kalau misalnya di sebuah tempat menganggap bahwa itu kondisi sangat panas sekali, ya. Dianggap sebagai kondisi yang sangat panas ingin mereka akhirkan tidak ada masalah. Diakhirkan sedikit sampai matahari itu apa namanya mereda panasnya. Jelas ya? Baik. Ini dalilnya, idza ishtaddal har, kalau cuaca menjadi sangat panas, fa abridu anis shalah. Dinginkanlah salat itu. Ya, lakukanlah salat di waktu mulai mereda panas itu. Fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Karena cuaca yang sangat panas itu dari apa namanya? Fih jahannam. Ya. Dari apa? Udara neraka jahannam. Nah, ya, dan ini dari hal yang wajib kita yakini. Sebab neraka jahannam diizinkan bernapas dua kali nafas. Satu di musim panas dan satu di musim dingin. Ya, di musim panas itulah panas yang sangat panas kita rasakan. Di musim dingin itulah cuaca yang sangat dingin. Ya, sebab dikumpulkan di dalamnya dua hal. Yang subhanallah ya, bentuk siksaan yang mengerikan. Nah, jelas ya? Baik, ini yang terkait dengan hadis. Masalah duhur diakhirkan. Ya. Salat duhur diakhirkan. Jadi itu ketentuannya tadi. Ketika cuaca sangat panas sekali. Kemudian kata Syekh rahimahullah. Selesai ya tentang duhur. Jadi yang diakhirkan itu cuma ada syariat pada isya. Ya, dan duhur kalau cuaca sangat panas. Tapi selain daripada itu, afdalnya dilakukan di mana? Di awal waktu, itu yang terafdal. Apalagi sholat asar. Paling afdalnya dilakukan di awal waktunya. Karena Nabi melakukannya dan seorang keluar. Setelah sholat asar, dia pergi ke rumahnya di pelosok Medina. Ya, dan dia dapati matahari masih apa? Masih putih bersih. Bayangkan. Sudah selesai sholat bersama Nabi. Sholat asar, kemudian jalan. Ya, sampai berapa mil dia jalan ke pelosok Medina. Ya, dia masih dapatkan matahari putih bersih. Dan menunjukkan bahwa beliau segera sholatnya. Demikian pula sholat maghrib. Ya, dalam sebagian hadis dalam sahih, ya, sahabat menukil bagaimana ya, sholat itu dilakukan di masa Nabi. Dan seorang keluar dari sholat duhur, apa sholat maghrib, dia melemparkan anak panahnya, dia masih melihat panah itu jatuh di mana. Dia masih melihat panah atau tombak itu jatuh di mana? Ya, ini menunjukkan bahwa mereka segera di dalam melakukan sholat maghrib. Maksudnya segera setelah masuk waktu, ya bukan segera sebelum waktunya ya. Nah, baik. Ini termasuk hal yang kadang diperingatkan pada sebagian masyarakat. Kadang dia melakukan mengumandangkan adzan, dia ingin segerakan. Ya. Oh, di adzan ini kalau si adzan pada waktunya akan lambat orang datang. Ya, saya beri ijtihad saja, si adzan 5 menit sebelumnya. Ya. Ini keliru. Jelas ya, dia lakukan ibadah itu bukan pada tempatnya. Dan itu tidak syah. Ya, harus dia ulangi lagi adannya. Nah, ya, ya terkhusus untuk sholat subuh dan sholat maghrib ini tidak boleh diakhirkan, sebab menjadi patokan bagi orang yang ingin berpuasa, menjadi patokan bagi orang yang ingin berpuasa dan berbuka. Ya. Kemudian di sini pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-10 adalah mengqadha salat, ya, dan ketentuannya. Ya. Syekh rahimahullah menjelaskan, "Wa man fatatku salatun wajib alaihi qada'uha fauran." Ya. Fauran murattiban. Maksudnya murattiban, dia yang mentertibnya, orang si pelaku, si siapa, orang yang luput salat ini, dia yang melakukannya secara tertib. Ya, fa in nasiyat tartiba au jahilah wa khafa au khafa fautas salat saqata tartibu bainaha wa bainal hadirah. Nah. Sini beliau menjelaskan tentang orang yang luput salat sehingga harus dia qada. Man fatatku salat, siapa yang luput darinya salat, wajib alaihi qada'uha, maka dia wajib mengqada'nya. Wajib dia qada', kalau dia luput dari salat. Jelas ya? Wajib dia qada'. Nah, ini dalilnya kisah yang masyhur ya, ketika para sahabat mereka di perang Khandaq. Ya. Dan orang yang berikan kepada mereka kesempatan untuk melakukan sholat asar itu. Ya. Maka Nabi melakukan sholat asar itu di waktu apa? Di waktu maghrib. Ya, itu qadha namanya, di qadha. Jelas ya? Di qadha. Secepat mungkin. Ya. Bahkan, Syekh Al-Albani mensahihkan sebuah hadith. Dari hadith Abu Sa'id, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Bahwa di perang Khandaq, ya, mereka para sahabat ditahan, tidak bisa melakukan beberapa sholat hingga setelah maghrib. Hingga setelah maghrib. Ya, jelas ya. Maka setelah itu beliau pun melakukan sholat duhur dahulu. Lalu beliau sholat sebagaimana beliau melakukan sholat itu pada waktunya, duhur pada waktunya. Setelah itu beliau sholat asar dan melakukan sholat asar itu sebagaimana waktunya, pada waktunya 4 rakaat. Setelah itu beliau sholat maghrib. Beliau sholat maghrib. Jadi sini perhatikan, ya, di qadha fauran, segera, sebab asalnya sholat itu sudah begitu keluar waktunya, kapan dia tahu sudah luput, maka tidak boleh dia akhirkan lagi. Tidak boleh diakhirkan. Kapan diakhirkan? Dengan sengaja dia sudah berdosa. Ya. Jelas ya? Dia sudah berdosa. Fauran, sesegera mungkin. Murattiban, dia tertib. Itu tadi dalilnya untuk mentertib. Sebab Nabi ketika tertahan dari beberapa sholat, beliau sholat duhur, kemudian asar, kemudian apa? Maghrib. Dilakukan di waktu maghrib. Ya, dilakukan di waktu maghrib. Murattiban. Harus ditertib. Fa'in nasiyat tertib, kalau dia lupa tertibnya, ya, lupa tertib, misalnya dia sudah sholat. Ya. Dia sholat, takbir sudah, dia sangka bahwa dirinya baru luput asar saja. Dia sudah sholat asar. Ternyata dia baru ingat bahwa dia belum sholat duhur juga. Ya, jelas ya? Maka, di sini, tidak ada masalah. Dia sholat saja. Ya, jelas ya? Atau misalnya dia lupa, ya, seorang misalnya punya tunggakan karena dia pernah tidak sadarkan diri misalnya 5 hari. Ya. Jelas ya? Akhirnya lupa tertibnya bagaimana? Ya, maka di sini gugur tertibnya. Au jahilahu, atau dia jahil tentang hal ini, tidak mengetahuinya. Au khaufa fautal waqt, atau dia khawatir luputnya waktu. Sekarang dia belum salat asar, masuk salat maghrib. Waktu maghrib sisa sedikit. Kalau dia sholat asar dahulu, maka sudah keluar waktu maghribnya. Jelas ya? Maka dari keadaan yang seperti ini, dia sholat maghrib saja. pada waktunya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru dia sholat asar. Jelas ya? Baru dia sholat asar. Nah, ini yang ditekankan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, sebab kalau dia sholat asar di situ, maka dia akan meluputkan sholat maghribnya dengan sengaja. Sholat asarnya sudah luput memang. Ya, dan dia ketika tidak melaksanakannya langsung, ada udur sebab dia sedang sibuk melakukan sholat maghrib pada waktunya. Dan asalnya sholat itu dikerjakan pada waktunya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Kata beliau, saqata at-tartibu bainaha wa bainal hadirah. Maka gugurlah tertib antara dia, antara sholat itu dan sholat yang hadir, sholat yang dilakukan saat itu. Ya, jelas? Baik, ini beberapa ketentuan seputar masalah mengqada sholat. Ya. Selesai sudah pembahasan syarat yang kelima, yaitu syarat masuknya waktu sholat. Sekarang Syekh masuk menjelaskan syarat berikutnya. Ya. Kata beliau, ya, syarat yang ke-6 sekarang ya. Kata beliau, wa min syurutiha satrul aurah bi thawbin mubahin la yasiful basharah. Dari syarat salat adalah menutup aurat. Ini syarat yang ke-6 dari syarat syahnya salat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Dan ini pembahasan yang ke-11 di sini. Syarat tentang menutup aurat untuk sholat. Syekh akan sebutkan dalilnya ya, tentang wajibnya menutup aurat. Kata beliau, ya, sini pembahasan yang ke-12. Beliau terangkan tentang ketentuan menutup aurat. Kapan seorang dikatakan menutup aurat? Apa ketentuannya? Sini beliau jelaskan. Kata beliau, bithawbin. Dia memakai thawb. Mubahin. Pakaian yang mubah, boleh dipakai, bukan pakaian yang haram. La yasiful basharah. Pakaian yang tidak mensifatkan kulit, tidak menampakkan kulit. Kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, pakaian yang tidak transparan. Ya. Jelas ya? Di sini beliau singgung beberapa ketentuan pakaian yang dianggap menutup aurat. Ya. Kalau saya globalkan, bahwa syarat sebuah pakaian dikatakan menutup aurat itu ada 4. Ada 4 syarat. Sebuah pakaian dikatakan menutup aurat. Yang pertama, pakaian tersebut tidak mensifatkan kulit. Tidak mensifatkan kulit, atau saya bahasakan dengan bahasa lain, pakaian tersebut tidak transparan. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang memakai kain putih transparan menampakkan auratnya, makanya tidak boleh. Putih tipis yang tidak boleh. Demikian misalnya kalau ada yang bikin pakaian dari plastik, ya, boleh atau tidak? Ya, tidak boleh sebab ini transparan. Jelas ya? Baik. Syarat yang kedua, pakaian itu adalah pakaian yang suci. Tidak boleh pakaian yang najis. Ya. Tidak boleh pakaian yang najis. Sebab Allah firman dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ya, dibangun di atas salah satu penafsiran ya, dalam tafsir ayat. Nah, dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan anak kecil, lalu anak kecil ini kencing di atas thawb beliau, di atas baju beliau, maka beliau meminta air, kemudian menyiram, mempercikkan air di atas kencing anak bayi laki-laki yang masih kecil ini. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa pakaian itu harus disucikan, dijaga kesuciannya. Kemudian syarat yang ketiga, dari syarat pakaian yang menutup aurat, disyaratkan pakaian itu adalah pakaian yang mubah, pakaian yang boleh, bukan pakaian yang haram. Bukan pakaian yang diharamkan. Iya. Jelas ya? Sebab kalau pakaiannya diharamkan, tidak boleh seorang bermaksiat memakai pakaian yang diharamkan. Dan pakaian yang diharamkan itu, ada yang pengharamannya li'ainihi, karena zat pakaian itu sendiri, dan ada yang diharamkan karena pensifatannya, sifat atau bentuk pakaiannya. Dan ada pakaian yang diharamkan karena hasil dari atau sumber dari pakaian itu, sumber dari pakaian tersebut. Ini tiga bentuk pengharaman. Yang pertama, ada yang pakaian diharamkan karena zat pakaian itu sendiri. Contoh misalnya sutra bagi laki-laki. Ya. Memang sutra itu adalah haram. Datnya untuk siapa? Untuk laki-laki. Maka kalau ada seorang yang sholat, dia memakai sutra, ya, maka ini dia telah melanggar syarat sholatnya. Jelas ya? Ya, saya tidak singgung masalah apakah syah sholatnya atau tidak. Sebab ini ada silang pendapat di dalam masalah syah tidaknya. Ya. Dan pembahasannya sebenarnya di pembahasan usul fikih, di dalam memahami perintah, kalau dia kembali kepada syaratnya atau kembali kepada rukunnya, ya, apakah dia membatalkan ibadah atau tidak, datnya, ini masalah ada pembahasan ya di dalam hal ini. Ya, dan para ulama kita juga berbeda pendapat, dibangun di atas asal kaidahnya yang berbeda, asal usulnya yang berbeda. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin memandang bahwa ya, salatnya batal. Ya, sebab dia telah melanggar sesuatu yang mana ini kembali kepada zat perkara ini sendiri, di mana dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu ditolak. Tapi jumhur mereka mengatakan salatnya syah, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Mereka anggap bahwa pakaian sutra ini tidak khusus terkait dengan sholat itu sendiri. Tidak khusus terkait dengan sholat itu sendiri. Baik, ini pandangan-pandangannya di dalam masalah menghukumi tentang sholatnya. Saya di sini tidak membahas tentang hukum sholatnya dan syarat pakaian yang dianggap boleh menutup aurat. Jadi ada hal yang dibolehkan, ya, bukan haram karena ainnya, karena pakai sutra misalnya. Karena datnya dari sutra. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, dari hal yang diharamkan. Ada yang diharamkan, ya, karena pensifatannya. Seperti baju yang isbal. Ya. Dia musbil misalnya. Maka asal pakaiannya boleh. Hanya karena sifatnya dia musbil. Ya. Maka dia diharamkan. Dia diharamkan. Jelas ya? Taib. Yang ketiga, ada hal yang diharamkan karena sumbernya, ya, seperti baju yang dicuri misalnya, atau baju yang dia rampas, ya, ini haram dia pakai karena apa? Bukan miliknya, barang curian, ya, barang curian, ya. Jadi secara umum baju yang dipakai menutup aurat itu adalah baju yang boleh, tidak boleh dia hal yang diharamkan. Bentuk pengharamannya ada tiga jenis tadi yang kita sebutkan. Kemudian syarat yang ke berapa sekarang? Syarat yang keempat. Ya. Syarat yang keempat disyaratkan pada pakaian yang menutup aurat itu, pakaian tersebut tidak membahayakannya. Pakaian tersebut tidak membahayakannya. Nah, so, kalau pakaian itu membahayakan, Allah tidak membebani seseorang, ya, dalam hal yang membahayakannya, mencelakakan dirinya. Nah, dikata misalnya ada yang pakai baju, ya, baju ini berisi paku-paku. Ya, pakaian ini tidak boleh ya. Ya. Ini bukan pakaian yang dipakai menutup aurat, sebab itu membahayakan. Baik, dan Syekh tidak menyinggung syarat ini, ya, karena biasanya syarat ini orang sudah memahaminya. Jelas ya? Baik, jadi itu syarat pakaian yang boleh dipakai menutup aurat. Kemudian setelah menyinggung masalah menutup aurat, ya, maka perlu diketahui aurat itu apa? Ya, aurat itu apa? Maka di sini beliau di pembahasan yang ke-13 beliau menjelaskan pembagian aurat manusia. Kata beliau, wal auratu salasatu anwa. Aurat itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama mughallabah. Ada aurat yang mughallabah. Ya. Yang sangat apa namanya? Dipermasalahkan dan sangat dianggap sebagai aurat. Sangat dianggap sebagai apa? Aurat. Wa hiya auratul mar'atil khurra al-balighah. Ya. Yang mughallabah ini adalah aurat perempuan bebas yang telah balig. Fajami'u badaniha auratun fis salati illa wajhaha. Maka seluruh badannya adalah aurat di dalam salat kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Ini pendapat Syekh ya. Jadi kaki adalah aurat, tangan adalah apa? Adalah aurat. Cuma muka yang bukan aurat. Jelas ya? Nah. Iya. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Kalau dibangun di atas pendapat Syekh, kapan perempuan nampak kakinya ketika dia sholat, maka tidak syah sholatnya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua mukhaffafah, ada aurat yang mukhaffafah, ringan. Wa hiya auratu ibnu sab'i sinin ila ashrin. Wa hiya al-farjan. Dia adalah cuma muka yang bukan aurat. Ya, auratnya adalah al-farjan saja. Dua kemaluan. Maksudnya dua kemaluan di sini, hubul dan apa? Dubur. Ya, ini 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang ketiga wal mutawassithah adalah aurat pertengahan. Wa hiya auratu man adahum min as-surrati ila ar-rukbah. Ini adalah aurat selain dari itu, selain dari perempuan balig dan selain dari anak kecil. Jadi kalau dia sudah umur 11 tahun, maka auratnya dari pusar sampai kemana? Sampai ke lutut. Ya, pusar sampai ke lututnya. Nah, ini aurat laki-laki kepada laki-laki lainnya. Dari pusar sampai lutut. Ya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah itu semuanya aurat? Atau bagaimana? Tapi pendapat ini yang paling hati-hatinya. Pendapat ini yang paling hati-hatinya. Ya, karena itu dia jaga. Ada sebagian ulama yang memandang bahwa paha bagi laki-laki dengan laki-laki itu bukan aurat. Iya. Ada dalil yang cukup kuat untuk hal ini. Tapi ya, sebagian ulama yang lain memandang bahwa dia adalah aurat. Dan ini lebih hati-hati. Mengambil pendapat ini lebih hati-hati. Karena itu Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membawakan beberapa riwayat. Ada yang secara bersambung, ada yang secara muallak. Kemudian beliau terangkan bahwa riwayat yang menjelaskan aurat dari pusar sampai lutut itu lebih hati-hati. Jelas ya? Itu lebih hati-hati. Ya. Ini tentang syarat menutup aurat. Apa dalilnya syarat menutup aurat? Beri bawakan dalilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap masuk masjid. Ya. Jadi beliau membawakan beberapa hal. Khususnya di sini mengambil perhiasan, dia berpakaian ketika masuk masjid. Jadi wajib menutup auratnya. Wajib untuk menutup auratnya. Jelas ya? Baik, dan banyak lagi dalil ya. Yang menjelaskan tentang wajib menutup aurat. Nanti ya diragukan bahwa menutup aurat. Apa dalilnya syarat-syarat dari syarat syahnya salat? Ya wallahu ta'ala alam. Ya baik. Pertanyaan disimpan saja dulu. Nanti insya Allah pada isya kita jawab nanti. Ya ini kelihatannya masih longgar. Kita belum mencapai target. Tapi insya Allah ta'ala setelah sholat maghrib hingga setelah sholat isya kita akan selesaikan targetnya. Kalau ada waktu kita jawab pertanyaan. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini dan kita sambung insyaallah setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.